Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan dars dari kitab Riyadus Salihin yang mana pada kajian sebelumnya kita telah sampai pada hadith 1030 bab istihbabil istima' ala al-qira'ah, bab tentang dianjurkannya berkumpul dalam bacaan, yakni barakallahu fikum dengan kaifiyah yang sudah kita sebutkan pada kajian sebelumnya. Adapun al-istima' berkumpul, yakni dalam rangka zikir jama'i, berzikir secara jama'ah, barakallahu fikum, seperti yang umum dilakukan, maka yang seperti ini merupakan sesuatu yang baru, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka berdalilkan dengan hadis ini, padahal makna hadisnya jelas sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada kajian sebelumnya. Pada kajian sebelumnya kita telah menjelaskan juga tentang makna at-tilawah, tilawatul Quran, yasluna kitaballah, mereka membaca kitaballah. Bahwasanya at-tilawah itu ada tiga macam. Yang pertama adalah tilawatul lafad, membaca secara lafad. Kaifiyahnya juga sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua, tilawatul makna, yakni mereka mempelajari makna dari ayat Al-Quran, sebagaimana yang dilakukan oleh salafun as-salih. Mereka tidaklah melewati 10 ayat sampai mereka memahami ayat tersebut baik dari sisi ilmu dan amalannya. Adapun jenis yang ketiga, at-tilawah fil amal, tilawatul amal, tilawah secara amal. Maksudnya bagaimana? Wa hadhihi al-maqsudul a'zham lil Qur'anil Karim. Inilah maksud yang paling besar dari Al-Qur'anul Karim. Fungsi utama dari Al-Qur'anul Karim adalah untuk diamalkan. Kama qala ta'ala, kitabun anzalnahu ilayka mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu mubarak, yang penuh dengan berkah. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar ulul albab mengambil pelajaran darinya. Bagaimana barakallahu fikum al-amal, mengamalkan Al-Quran, bagaimana cara mengamalkan kitabullah? Cara mengamalkan kitabullah adalah yang pertama, tasdiqu ma akhbarallahu bihi fi kitabillah, membenarkan apa yang Allah kabarkan, yang Allah beritakan di dalam Al-Quran. Segala informasi dan segala khabar yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran wajib bagi kita untuk membenarkannya. Sama sekali kita tidak boleh meragukan informasi tersebut. Baik berita-berita yang telah lampau, kejadian dari berita dari kejadian yang telah lampau, ataupun tentang akhir zaman, wajib aini bagi kita untuk membenarkan berita-berita tersebut. Yang kedua, al-qiyam bima amara bihi, menjalankan perintah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga, al-bu'du amma naha anhu. Menjauhi segala larangan yang Allah larang di dalam Al-Quran. Nah, inilah tilawah al-amaliyah. Tilawah al-amaliyah terkait dengan kitabullahi azza wa jal. Maka oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita menjalankan amalan yang Nabi sebutkan di dalam hadis ini, wa majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah dari rumah-rumah Allah, yasluna kitabullah, mereka membaca kitabullah, mereka mempelajari di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun as-sakinah kepada mereka. Apa itu as-sakinah? Nanti akan kita jelaskan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmah, kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikah, para malaikat akan menaungi mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk-makhluk yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya kita menjalankan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, maka kita akan mendapatkan barakallahu fikum minimalnya 4 kemuliaan dan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang pertama apa? Akan turun as-sakinah. Yang kedua, mereka diliputi oleh ar-rahmah. Para malaikat akan menaungi mereka. Dan Allah menyebut-nyebut mereka, yakni dengan pujian, dengan sana, yakni Allah memuji mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, as-sakinah. Apa itu as-sakinah? Dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, syai'un yakzifuhu Allahu azza wa jal fil qalbi fayatma'in wa yuqin wa yastaqir wa la yakunu indahu qalaqun wala shakkun wala irtiyabun wa huwa dzatuhu mutma'innun. Sesuatu yang Allah sisipkan di dalam hatinya, sesuatu yang Allah limpahkan di dalam hati seseorang yang menjadikan dirinya itu tenang. Sehingga oleh karena itu as-sakinah itu dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan ketenangan. Nah, apa itu as-sakinah? Sesuatu yang Allah limpahkan kepada hati seseorang menjadikan dia itu tenang. Barakallahu fikum, tidak gelisah. Wala yakunu indahu qalaqun wala syakkun. Tidak ada kegoncangan, tidak ada keraguan, wala irtiyabun. Wa huwa dzatuhu mutmain. Dia tenang. Wa hadhihi min akbari ni'amillahi 'alal 'abd. Ini merupakan termasuk kenikmatan atau di antara kenikmatan yang paling besar yang Allah limpahkan kepada hambanya. 6. Yaitu Allah turunkan as-sakinah kepada dirinya, kepada hatinya, sehingga menjadikan dirinya tenang, tidak goncang, tidak ragu. Dan bahkan dia ridho akan qada'illah wa qadarihi. Dengan qada' dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. As-sakinah menjadikan seseorang itu ridho. Nah, ridho terhadap apa? Terhadap qada' dan qadar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau seandainya dia ditimpa musibah, dia akan bersabar. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia akan bersyukur. Dan ini merupakan kebaikan untuknya. 6. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang as-sakinah yang Allah turunkan kepada hati orang-orang yang beriman. 6. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam salah satu ayat, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang menurunkan as-sakinah pada kalbu-kalbu orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah keimanan bersama keimanan mereka. Yakni keimanan mereka ditambah oleh Allah di atas keimanan. Sebelumnya mereka sudah beriman, lalu ditambah lagi keimanan. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan as-sakinah pada hati-hati mereka. Maksudnya bagaimana? As-sakinah nam sababun fi ziyadatil iman. As-sakinah menjadi sebab bertambahnya keimanan seseorang. Nah, barakallahu fikum. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Nah, kemuliaan yang sangat besar dan luar biasa. Allah turunkan as-sakinah kepada diri kita sehingga kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang ridho akan qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi dengan as-sakinah akan menyebabkan bertambahnya keimanan. Itulah yang diharapkan oleh setiap hamba-hamba yang beriman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemuliaan yang kedua apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diliputi oleh ar-rahmah. Nah, ghasyiyat itu maknanya adalah ghattat. Yakni mereka akan ditutup atau diliputi. Nah, jadi al-ghusyan itu bimakna al-ghita. Maknanya ditutup. Maksudnya mereka diliputi oleh apa? Ar-rahmah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah. Apa itu rahmah? Nah. Kalau kita belajar kitab Salasatul Usul di awal, kita akan sering mendengarkan faedah dari para masyayikh. Ar-rahmah barakallahu fikum, apabila dia berdiri sendiri, maka maknanya adalah ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, maknanya hidayah kepada kebaikan terhadap yang akan datang. Sehingga oleh karena itu, apabila engkau mendoakan rahmat kepada seseorang, maka engkau mendoakan agar dia mendapatkan ampunan, dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seandainya ar-rahmah disebutkan secara khusus atau yakni ketika dia berdiri sendiri. Kalau seandainya dia bergabung penyebutannya dalam satu konteks bersamaan dengan al-ghufran, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, maka makna dari ar-rahmah adalah khusus kepada al-hidayah lima yastakbil. Hidayah kepada kebaikan terhadap yang akan datang. Al-muhim, rahmat itu sangat luar biasa. Rahmah itu maknanya sangat luar biasa. Dan tentunya kita semua mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin mendapatkan ampunan dan mendapatkan petunjuk dari Allah, tentunya semua kita akan menjawab bahwasanya kita ingin mendapatkan yang demikian. Maka salah satu sebabnya adalah menjalankan amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah ini. Wa majtama'a qaumun, tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan mereka mempelajarinya di antara mereka. Nah, dan apa yang kita lakukan sekarang ini, berkumpul mendengarkan kajian, belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar hadis. Nah, bagian yang termasuk di dalam hadis ini, dan tentunya kita mengharapkan kemuliaan dan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini. Wa haffathumul malaika. Yakni mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Sehingga para malaikat ini akan menjadi saksi. Nah, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, tentang kebaikan yang diamalkan oleh sekelompok orang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ni'mas syuhada, saksi yang terbaik. Barakallahu fikum, para malaikat mempersaksikan kebaikan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat. Naam barakallahu fikum, yang bersama dengannya atau yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Hadith ini, hadith Abu Hurairah, merupakan hadith yang sangat besar, hadith yang sangat mulia. Padanya terdapat pelajaran yang sangat besar pula, dan terdapat motivasi bagi kita semua untuk tidak bosan-bosannya menghadiri majelis ilmu, tidak bosan-bosannya mempelajari Al-Quran, baik secara lafaz ataupun secara makna ataupun secara amalan. Berikutnya akan kita masuki bab yang terbaru. 6. Barakallahu fikum. Bab fadlil wudu. Bab keutamaan wudu. Kita masih di dalam kitab Al-Fadail. Kitab Fadail dari Riyadus Salihin. Kitab pembahasan keutamaan-keutamaan. Kita telah menyelesaikan bab fadlu qiraatil Qur'an, bab keutamaan membaca Al-Qur'an, kemudian keutamaan beberapa ayat dan surat di dalam Al-Qur'an. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada bab fadlil wudu. Bab keutamaan berwudu. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Sampai ayat 6 la'allakum tashkurun, yakni sampai akhir ayat dari surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ayat ini barakallahu fikum menyebutkan tentang wajibnya berwudu ketika hendak melaksanakan salat. Dan juga di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk menjalankan wudu sesuai dengan perintah yang disebutkan, yakni kaifiyah yang disebutkan. Apa arti al-wudu? Naam. Al-wudu wawnya dhammah. Naam, wawnya dhammah. Barakallahu fikum. Diambil dari kata, dari makna al-wada'ah. Wudu itu asal katanya dari wada'ah. Apa maknanya? Apa arti al-wada'ah? Al-hasan wa'n-nadhafah. Nam al-hasan, sesuatu yang baik, yang indah. An-nadhafah, dan kebersihan. Al-wudu dengan waw yang dhammah, itu maknanya adalah perbuatan, fi'il. Si fulan sedang melakukan apa? Sedang wudu. Nah, wudu ini perbuatannya. Kalau seandainya waw-nya di fathah, wadu, wadu. Nah, barakallahu fikum, itu artinya ma' alladhi yutawaddu bihi, air yang digunakan untuk berwudu. Jadi bedakan ya, dalam bahasa Arab beda harokat saja bisa berubah maknanya. Kalau wudu itu perbuatannya, kalau wudu itu nam air yang digunakan untuk berwudu. Sama dengan suhur dan sahur. Suhur itu perbuatannya. Dia sedang apa? Sedang suhur berarti dia sedang melakukan perbuatan makan dan minum sebelum masuknya waktu azan subuh, azan yang kedua. Adapun sahur, asyai'ul ladhi yutasaharu bihi, sesuatu yang dia konsumsi pada waktu sahur. Nah, jadi kalau sahur itu makanannya, kalau suhur itu perbuatannya. Nah, sama dengan wudu, wudu itu perbuatan, kalau wudu itu airnya. Adapun secara syar'i, makna dari wudu adalah tadhirul a'dha al-arba'ah ala sifatin makhsusah. Mensucikan empat anggota tubuh sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan. Membersihkan empat anggota tubuh sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan. Apa yang dimaksud dengan empat anggota tubuh? Yang empat itu adalah al-wajah. Al-wajah yang pertama adalah wajah. Yang kedua, kedua tangan. Kemudian yang ketiga, ar-ra'as, kepala atau rambut. Termasuk di dalamnya telinga. Kemudian yang keempat, ar-rijlan, kedua kaki. Jadi semuanya ada empat. Saya ulangi, wajah. Kemudian kedua tangan, kemudian kepala, masuk padanya telinga, kemudian ar-rijlan, kedua kaki. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, wudu merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk berwudu, tapi di samping itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar bagi mereka yang menjalankan amalan wudu ini. Nah, barakallahu fikum. Maka insyaallah akan kita sebutkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan tentang wudu di dalam bab ini. Kembali kita kepada ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian. 6. Basuhlah wajah kalian. Di sini tidak disebutkan membasuh kedua telapak tangan. Nah, di dalam ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-6 ini tidak disebutkan membasuh kedua telapak tangan. Nah, tapi langsung diperintahkan untuk apa? Membasuh wajah. Kenapa? Dikarenakan ghuslul kaffain, membasuh kedua telapak tangan sebelum kita kumur-kumur, memasukkan air ke hidung lalu membasuh wajah. Membasuh kedua telapak tangan hukumnya itu tidak wajib, akan tetapi mustahab sunnah. Nah, membasuh wajah termasuk di dalamnya apa? Kumur-kumur, al-madmadah, wal-istinsyak, wal-istinzar. Memasukkan air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya. Nah, itu masuk dalam bagian ghuslul wajhi, membasuh wajah. Nah, sehingga oleh karena itu, ketika ada yang bertanya, kenapa tidak disebutkan berkumur-kumur di sini, memasukkan air ke hidung, lalu mengeluarkannya? Barakallahu fikum. Jawabannya adalah berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya itu masuk di dalam ghuslul wajhi, membasuh wajah, dan hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Nah, hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Lalu apa batasan dari wajah? Kalau lebarnya itu dari telinga ke telinga. Minal uzun ilal uzun. Telinga ke telinga. Adapun dari atas dan bawah, barakallahu fikum. 6. Dari tempat tumbuhnya rambut yang standar. 6. Awal tumbuhnya rambut yang standar sampai ke dagu. 6. Sampai ke dagu. Dan mereka yang memiliki lihyah yang kathifah, barakallahu fikum, lihyah yang lebat, maka juga dia membasuh permukaan jenggotnya. Nah, permukaan jenggotnya, kemudian dia menyela-nyela ke dalam jenggotnya yang bagian terlihat saja. Sehingga oleh karena itu, di antara definisi tentang wajah sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama, ma hasala bihi al-muwajahah, apa yang terlihat kalau kita hadap-hadapan. Nah, apa yang terlihat ketika kita hadap-hadapan. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Setelah diperintahkan untuk membasuh wajah dan termasuk di dalamnya al-matmadah, al-istinsyak, wal-istintar, kemudian Allah memerintahkan untuk membasuh kedua tangan kalian sampai dengan siku. Nah, ilal marafiq. Nah, siku. Dan perlu diketahui bahwasanya al-mirfaq itu termasuk di dalam bagian tangan yang wajib dibasuh. Nah, jadi jangan ada yang memahami siku itu batasannya. Sehingga oleh karena itu tidak diharuskan untuk terkena air. La. Nam. Barakallahu fikum. Al-mirfaq bagian dari tangan yang wajib dibasuh. Nah, dan itu ada pembahasannya di dalam kitabul fikih. Wamsahu biru'usikum. Perhatikan. Wamsahu biru'usikum. Tadi sebelumnya perintah untuk membasuh wajah dan tangan. Itu perintahnya dibasuh. Iya. Ketika masuk pada bagian kepala, Allah mengganti perintahnya dengan wamsahu. Usaplah kepala kalian, yakni rambut kalian. Sehingga oleh karena itu bagian rambut atau kepala ini diusap, bukan dibasuh. Mengusap itu seperti apa? Yakni membasahkan tangan lalu diusapkan. Nah, kaifiahnya maklum. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, Naam Abdullah bin Zaid, Naam bada'a bi muqaddami ra'sihi. Nah, beliau memulai dari Naam awal rambutnya, tsumma dzahaba bihi ma ila qafahu. Kemudian dimundur ke belakang, ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, tsumma raddahuma ilal makani alladhi bada'a minhu. Kemudian dikembalikan ke tempat awalnya. Ya, ini dikembalikan ke awal, ke atas. Nah, barakallahu fikum. Ini ketika mengusap rambut. Dan masuk di dalamnya mengusap kedua daun telinga. Nah, dikarenakan disebutkan di dalam sebuah hadis, al-udhunani minar ra'as. Dua telinga itu bagian dari kepala. Dua telinga bagian dari kepala yang diperintahkan untuk diusap di dalam wudu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada bagian kepala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk diusap, bukan dibasuh. Nah, ini merupakan termasuk dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Karena kalau seandainya Allah memerintahkan dan mewajibkan untuk dibasuh pada bagian kepala ini, maka tentu akan memberatkan kita. Terutama mereka-mereka yang memiliki rambut yang tebal dan panjang. Dan terutama lagi pada wanita-wanita. Nah, tentu akan memberatkan mereka. Nah, apalagi kalau seandainya dia tinggal di tempat yang dingin atau masuk pada musim dingin. Nah, ini akan lebih memberatkan kalau seandainya dibasuh. Sehingga oleh karena itu termasuk dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kaifiyah wudu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan untuk dibasuh pada bagian kepala, akan tetapi diusap saja. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai kedua mata kaki. Sampai kedua mata kaki. Perhatikan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ini dibasuh. Wamsahu biru'usikum. Pada bagian kepala diusap. Wa arjulakum. Pada bagian kaki dibasuh. 6. Allah menyisipkan bagian yang untuk diusap di tengah-tengah bagian yang dibasuh. Nah, kenapa tidak Allah sebutkan yang bagian dibasuh dulu? Misalnya membasuh wajah, membasuh tangan, langsung disebutkan membasuh kaki. Nah, kemudian baru mengusap apa? Mengusap kepala. Akan tetapi justru Allah Subhanahu wa taala menyisipkan bagian yang diusap ini di tengah-tengah bagian yang dibasuh. Nah, ini menunjukkan ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah bahwasanya na'am di dalam wudu itu diwajibkan tertib. Di dalam wudu itu diwajibkan tertib. Apa itu tertib? Harus berurutan. Nah, membasuh anggota tubuh itu harus berurutan. Tangan tidak boleh mendahului wajah. Atau ketika membasuh kaki tidak boleh mendahului tangan dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Ini istimbat dari para ulama. Perhatikan di sini wa arjulakum. Fi'ilnya tidak diulang. Fagsilu, ini kata perintahnya, fagsilu. Ya, kata perintahnya apa? Fagsilu. Fi'ilnya basuhlah wujuhakum. Harokatnya fathah karena dia maf'ulun bih. Wujuhakum wa aydiyakum. Ya-nya juga fathah karena dia maf'ulun bih. Wamsahu biru'usikum. Lalu ganti kata kerja dengan wamsahu biru'usikum. Ada bi-nya, ada huruf jar-nya. Biru'usikum. Wa'arjulakum. Ketika pada wa'arjula la-nya dengan fathah. Padahal ada waw. Menunjukkan bahwasanya wa'arjulakum ini ataf. Mengikuti apa? Mengikuti nah bagian tangan tadi. Iya. Nah. Ini saya ulangi. Fagsilu wujuhakum. Fathah. Wujuha. Wa aidiyakum. Apa arti aidiyakum? Tangan. Fathah harokannya. Aidiya. Kemudian. Wamsahu biru'usikum. Si. Kasroh. Apa arti ru'us? Kepala, usaplah kepala kalian. Roksud. Harokatnya kasroh karena ada huruf ba, huruf jar. Nah, kemudian wa arjulakum fathah. Nah, berarti wa arjula lainnya atof kemana? Barakallahu fikum kepada aidiyakum. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengulang kata kerjanya, dicukupkan dengan yang pertama. Nah, tahu dari mana bahwasanya wa arjulakum ini mengikuti kata kerja fagsilu. Nah, dari harokatnya. Wa arjulakum. Dia ataf kepada wa'ai diakum. Beda dengan orang-orang Syiah. Nah, barakallahu fikum. Mereka membaca wa arjulakum dengan wa arjulikum. Arjulakum dibaca dengan arjulikum. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, tata cara wudu mereka itu, bagian kaki itu diusap, bukan dibasuh. Nah, karena kata mereka, dia itu ataf kepada biru'usikum. Wamsahu biru'usikum wa'arjulikum. Mereka membacanya kasroh. Sehingga oleh karena itu, mereka pada bagian kaki itu bukan dibasuh, tapi dia apa? Diusap, mengikuti pada bagian kepala. Nah, ini salah satu syad yang dimiliki oleh orang-orang Syiah. Sesuatu yang nyeleneh. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Dan kedua mata kaki, ikhwan fiddin, wa arjulakum ilal ka'bain, kedua mata kaki itu bagian dari anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh. Nah, berarti membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Dan kedua mata kaki juga wajib dibasuh. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan apabila kalian junub, maka bersucilah kalian. Fattaharu wa in kuntum mardha, yakni mandi kalian. Wa in kuntum mardha au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Perhatikan di sini, di dalam surat Al-Maidah ini Allah mengajarkan dan mewajibkan kepada kita dua tata cara bersuci. Nah, dua tata cara bersuci. Bersuci dari hadat kecil dan bersuci dari hadat besar. Hadat kecil, bersuci dari hadat kecil, caranya bagaimana? Berwudu. Dan bersuci dari hadat besar apa? Nah, mandi. Wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau seandainya kalian junub, maka bersucilah kalian, yakni mandilah kalian. Apa itu junub? Seseorang yang ditimpa kepadanya janabah, baik dengan jima atau dengan keluarnya mani. Barakallahu fikum. Jima, naam, keluar atau tidak, selama sudah dilakukan, maka tetap diharuskan untuk mandi. Barakallahu fikum. Dan dia sudah masuk dalam kategori junub. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua tata cara kaifiyah bersuci sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Wa in kuntum mardha. Dan apabila kalian sakit atau kalian safar atau salah seorang di antara kalian buang hajat, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Apa arti menyentuh wanita di sini? Maknanya adalah jima. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapati air. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik, dengan tanah yang suci. Nah, bertayamum. Yakni tayamum ini bisa menggantikan wudu dan mandi. Bisa menggantikan wudu dan mandi. Naam, apabila tidak ada air atau dia berhalangan untuk menggunakan air seperti sakit atau cuaca yang sangat dingin sekali. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.